Teriknya sinar mentari, jujur belum membasahi debu-debu panas jalanan, menerpaku kian rawan. Bahagia lama ku tunggu, makin membeku. Aku berkali selalu mencoba, namun semua tiada dua. Berjuang dalam merengku cinta, penuh goda dan coba. Namun aku takkan putus asa, ku yakin esok kan ku gapai bahagia. Malam yang dingin dan sepi, ku gelisah, ku menanti. Berdoa pada Ilahi, kuatkan iman dalam hati. Oh, seberkas sinar kemilau di hadapanku. Oh, aku tergugah menanti diri meraih cita-cita ini. Goda dan coba.